apalagi sekarang kita lihat Islam dibikin hancur. Hancur struktur kehidupan umat Islam. Hancur pula akidah umat Islam. Dimunculkan paham-paham sesat di tengah-tengah kita. Betul, para sekalian? Bahkan sudah mulai gencar ke pesantren-pesantren. Di antaranya apa? Diajarkannya sholat dengan bahasa Nusantara. Sholat dengan bahasa Nusantara. Dan ini diam-diam mereka lakukan, diajarkan ke anak-anak. Dan apapun yang dikehendaki Allah. Allah Maha Besar. Maha Suci Allah, Maha Luhurkan segala puji bagi Allah. Maha Suci Allah, Maha Luhurkan segala puji bagi Allah. Maha Suci Allah, yang Maha Luhurkan segala puji bagi Allah. Allah Maha Besar. Ya, diajarkan kepada anak-anak kita. Kalau anak-anak yang polos, ya ngerti saja. Gimana cara mereka, entry point-nya gimana? Entry point-nya begini, Pak Nambul. Cara masuknya adalah mereka mengatakan, anak-anak sekalian, apa amal ibadah yang paling utama dan paling dicintai Allah? Sholat, sepakat. Mereka menjawab sholat, sepakat. Dan sholat yang Allah terima adalah sholat yang khusyuk. Ya, betul. Apa itu sholat khusyuk? Sholat yang ketika kita melaksanakannya kita faham dengan apa yang kita baca, kita faham yang kita lakukan. Adik-adik bisa gak sholat husu? Bisa. Bagaimana adik-adik bisa sholat husu? Ya kita baca dengan sesuai dengan sunnahnya Pak Ustaz. Ya. Bacaannya gimana? Blablabla dengan bahasa Arab. Tuh. Apa kalian paham dengan bahasa itu? Tidak. Itu tadi bahasa apa? Bahasa Arab. Kalian paham tidak? Tidak. Bagaimana bisa husu? Kan husu itu paham. Supaya kita bisa paham dengan sholat kita, dengan bacaan sholat kita, kita ganti bacaannya dengan bahasa yang kita pahami. Dan bahasa itu adalah bahasa Nusantara. Maka diajarkanlah sholat dengan bahasa Indonesia. Terus kalian, dengan memodalkan uang yang tidak terbatas, para misionaris itu melakukan deislamisasi. Di mana? Di daerah-daerah. Saya membutuhkan sekali mereka yang ingin berjuang bersama. Allah, kita punya tugas untuk membantu agar saudara-saudara kita ini kita selamatkan lagi. Mereka terancam deislamisasi. Mereka terancam pemurtadan. Ya, insya Allah, para sekalian, di Kabupaten Bandung ini kita akan bergerak bahwa mereka akan kita kembalikan lagi kepada Islam yang sesungguhnya. Betul? Allahu Akbar!